Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita ملخص فقهي Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan Kitabus Siyam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum." Al-ayah yaitu tentang permulaan dan akhir puasa dalam satu hari. Dari ayat Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum falana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu shiyama ila al-lail. Yani dalam ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ini adalah merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala lil muslimin, yang dimana pembatalan terhadap apa yang berlaku di awal Islam, yaitu berbuka hanya ketika maghrib sampai isya. Setelah isya maka berpuasa kembali sampai malam yang berikutnya, bahkan sampai tidak sahur malam yang berikutnya. Dan wajadu min dzalika masyaqqah kabira, orang-orang merasa kesulitan, sehingga turunlah ayat yang tadi kita sebutkan, maka mereka gembira dan perbolehkan untuk makan minum, bahkan jima fi ayyil lail syaa'a as-sha'im, baik awal malam, pertengahan malam ataupun di akhir malam. Qala hafizahullah taala, wa fi ibahatihi taala al-aql wa syarab ila tulu'il fajr. إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور وفي إباحته الله سبحانه وتعالى mengizinkan makan dan minum إلى طلوع الفجر, dari terbitnya fajar. دليل على استحباب السحور, ini merupakan dalil disunahkannya untuk as-sahur. Wa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fi sahuril barakah. Karena dengan melaksanakan sahur di sana terdapat keberkahan. Di sini hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya untuk melaksanakan sahur. Yani mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam sahur di sana terdapat fawaid-fawaid yang diantaranya yaitu yang pertama disunnahkan. Kemudian yang kedua mukhalafah dengan ahlul kitab yaitu al-Yahudi wa al-Nasara. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslun, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli al-kitab yaitu dengan makan sahur. Berarti di sini fawaid yang kedua. Faedah yang kedua bahwa melaksanakan sahur di samping disunnahkan juga mukhalafah dengan ahlul kitab Yahudi wan Nasara. Karena dahulu pun mereka berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Bahkan dikatakan oleh Allamah Syekhul Utsaimin rahimatullah taala alaih bahwa ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak melaksanakan sahur makan sampai pertengahan malam saja. Sampai berikutnya mereka tidak sahur. Sehingga untuk menyelisihi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk sahur. Ini untuk menyelisihi dari orang-orang ahli kitab Yahudi wan Nasara. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Sahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan. Barakah yaitu kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di samping disunnahkan mukhalafah dengan orang-orang Yahudi wan Nasara dan juga keberkahan dan akan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melaksanakan sahur. Naam. Qala wa qad warada fi targhibi bis-sahr atharun katsiratun. Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran seseorang untuk melaksanakan sahur. Itu banyak sekali. Yang diantaranya hadis yang tadi kita baca dan juga mukhalafah dengan orang-orang Yahudi. Yahudi wan Nasara. Walau bi jar'ati ma. Walaupun dengan seteguk air. Wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqti infijaril fajr. Dikatakan oleh hafizahullah taala dan sunnahkan untuk mengakhirkan sahur sampai mendekati fajar. Terbitnya fajar yang kedua mendekati. Hal ini sebagaimana dalam dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami melaksanakan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian kami melaksanakan salat. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, qultu li Zaid, saya bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adan was sahur, berapa waktu antara adzan dengan sahur? Kemudian Zaid mengatakan qadr 50 ayat, seperti seseorang yang membaca ayat 50 ayat. Ini dalil tentang disunahkannya, diakhirkannya sahur. Bahkan al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaihi menyebutkan, kalau dari bilangan menit, enam waktu, yaitu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit, yakni rubu' sa'ah, 15 menit. Yakni disunahkannya untuk sahur. Naam. Dan ini sunnah untuk diakhirkan. Naam. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia senantiasa berada di kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Amr bin Maimun, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat di dalam berbuka dan juga orang-orang yang memperlambat sahur. Ini sahurnya diakhirkan. Karena itu yang disunnahkan. Nah. Dan jangan terlalu dekat. Nah, seperti 5 menit sebelum azan. Nanti akan terburu-buru. Makan terburu-buru, minum terburu-buru. Nah. Sehingga di dalam sahur yakni tidak waktunya itu malam sekali, ya misalkan jam 2 atau jam 3. Dan tidak terlalu dekat dengan terbitnya fajar. Akan tetapi dikatakan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, qadr 50 ayat. Seperti seseorang yang membaca ayat 50 ayat dengan tertil. Yani tidak dengan cepat. Atau tidak dengan lambat, sekali dengan tertil. Yani sekitar rubu' sa'ah, sekitar 15 menit. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Qala hafidhahullahu ta'ala, walau istayqadha al-insan wa alayhi janabatun aw tahurat al-ha'id qabla tulu' al-fajr fa innahum yabda'una bis-sahur wa yasumuna wa yu'akhiruna al-ightisal ila ma ba'da tulu' al-fajr. Dikatakan hafidhahullahu ta'ala, apabila seorang bangun dan dia dalam keadaan junub atau wanita yang haid, haidnya sebelum terbit fajar, fa innahum yabda'una bisahur, maka boleh bagi mereka untuk memulai sahur, wa yusawayasumuna wa yuakhiruna al-ightisal, mereka berpuasa dan mengakhirkan mandinya ila ma ba'da thulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, karena diperbolehkan seorang untuk yakni dia berpuasa dalam keadaan junub dan puasanya sahih. Sehingga seorang yang junub, dia sahur dulu. Karena ditakutkan ketika dia mandi dulu. Nah, ketika selesai mandi, belum sempat untuk sahur, maka dia tidak mendapatkan sahur. Sahur dulu. Setelah itu, boleh bagi dia untuk mandi, diakhirkan mandinya. Walaupun dia dalam keadaan junub, bahwa jais. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa ba'dun nas yubakiruna bitasahhur li'annahum yasharuna mu'adhamul layl thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajr bisa'at. Wa ha'ula'i qad irtakabu iddat akhta. Dikatakanlah fidhahullah ta'ala, sebagian manusia mereka mempercepat sahur. Li'annahum yasharuna mu'adhamul lail, karena mereka begadang di sebagian malamnya. Thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajr bisa'at. Kemudian mereka sahur, kemudian mereka tidur sebelum fajar dengan waktu yang sesaat. Wa haula'i qad irtakabu 'iddat akhta', dan mereka melakukan beberapa kesalahan. Awalan yang pertama, li'annahum shamu qabla waktu siam, mereka berpuasa sebelum waktu berpuasa. Ya, ini mereka ketika jam 1 setelah sahur, nah, tidur. Ya, ini mempercepat sahur kemudian tidur. Ya, mereka berpuasa sebelum waktu puasa. Dan yang kedua, yatrukuna salatul fajr ma'a jama'ah, yang di mana mereka kebanyakan meninggalkan sholat fajar bersama berjamaah. Faya'asunallah bitarki ma awjaballahu alaihim min sholatil jamaah. Dan mereka bermaksiat, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, bitarki ma awjaballahu alaihim. Karena mereka meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Salisan, yang ketiga, rubbama yuakhiruna sholat al-fajri an waktiha. Rubbama, tidak menutup kemungkinan mereka mengakhirkan sholat fajar dari waktunya. Fala yusalluna ila ba'da tulu'i syams, mereka tidak melaksanakan sholat kecuali setelah terbitnya matahari. Wahada ashaddu jurman wa a'dhamu ithman, dan ini adalah merupakan dosa dan kemaksiatan yang lebih besar dan lebih berat. Qala Allah ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah mereka orang-orang yang salat yang di mana mereka lalai dari salatnya. Ini tiga kesalahan yang di mana seseorang yang mempercepat di dalam sahur. Bahkan sebagian di antara mereka tidak tidur, begadang, dan tidur hanya sebentar saja. Nah, karena mata ini pun waktu, karena mata kita juga butuh untuk istirahat. Sebagaimana di dalam kisah Salman dan juga Abu Darda, yang di mana Salman mengatakan inna li jasadika alaika haq, sesungguhnya tubuhmu itu mempunyai hak, dan dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan shadaqah Salman. Ini dalil menunjukkan bahwa anggota tubuh kita juga punya hak, yang di mana mata itu butuh tidur. Sehingga seseorang yang di mana bergadang, kemudian sahur jam 1, tidur hanya sebentar, kadang meninggalkan sholat berjamaah, sholat subuh, bahkan mengakhirkan subuh sampai terbitnya fajar. Mengakhirkan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Qala hafidhahullah ta'ala, walabudda ayanwi as-siyam al-wajib min al-lail, falau nawa as-siyam walam yastayqid ila ba'da tulu'il fajr fa'innahu yumsiku wasiyamu sahih tamun insya'Allah. Dikatakan hafidhahullah ta'ala, walabudda, dan di dalam berpuasa itu harus niat, karena puasa adalah ibadah, dan ibadah harus diniatkan Dan Nabi SAW mengatakan inna ma'amalu binniyat. Al-wajib minal lail, pada malam harinya. Walau nawa siyam walam yastaikit ila ba'da tulail fajr, seseorang yang meniatkan berpuasa esok hari dan dia tidak bangun kecuali telah terbitnya fajar, fainahu yumsik, dalam keadaan sini, dalam keadaan ini dia menahan, tidak makan, tidak minum. Walaupun dia meninggalkan sahur, tapi dia sudah meniatkan pada malam harinya untuk berpuasa. Wasiyamu sahih tam, insyaallah, dan puasanya sahih sempurna insyaallah taala. Bahwa dalam berpuasa labudda min niyyah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang malam harinya tidak meniatkan puasa, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga seorang meniatkan, seseorang besok saya akan berpuasa, itu sudah niat. Itu sudah niat, dan niat tidak perlu untuk dilafadzkan. Qala afidahullahu taala wa yustahabbu ta'jil al-iftar idza tahaqqaqa ghurub asy-syams bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabar thiqah bi adhanin aw ghairihi. Dan disunahkan untuk mempercepat berbuka idza tahaqqaqa ghurub asy-syams, apabila terbukti matahari telah terbenam. Bi musyahadatiha, dengan menyaksikannya. Aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabar istiqah, atau dengan dugaan yang kuat, dengan khabar, yaitu orang adzan ataupun yang lainnya. Fahal fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma 'ajjal fitra. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan di dalam berbuka puasa. Hadis muttafaqun alaih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala fi ma yarwi an rabbihi. Wa qala inna ahabba ibadiya ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat menyegerakan berbuka. Taib. Ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa disunahkan seorang untuk menyegerakan di dalam berbuka. Karena ini adalah merupakan kegembiraan orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan lisa'im farhatan, orang yang berpuasa dia mempunyai dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi, yaitu kegembiraan ketika berbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam mempercepat kegembiraan tadi, maka dianjurkan seorang untuk mempercepat di dalam berbuka puasa. Ketika matahari sudah terbenam, dalam perjalanan misalkan tidak terdengar suara azan, tapi dia yakin ini tuh matahari kayaknya sudah terbenam. Ghalabat dhon, dugaan yang kuat. Sehingga walaupun tidak terdengar suara azan, ketika dalam perjalanan, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Setelah dia menyaksikan, dia telah melihat matahari telah terbenam, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Disunahkan untuk disegerakan, dan ini disunahkan sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hal ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nas iftaran, orang yang paling cepat di dalam berbuka puasa. Wallahu taala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. نكتفي لهم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته